kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan, kasihnya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa kelimpahan, Yesus datang membawa kesembuhan, kasihnya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya, amin. Yesus datang memberiku kelimpahan, Yesus datang memberiku kesembuhan, kasihnya yang sanggup pulih.